biar aku tunduk, tunduk sampai ke bawah. Biar aku mengangguk, bukan masuk mengalah. Tak kisah, harganya dah turun naik. Tak kisah, impiannya dah terbalik. Tak kisah, walau bukan yang terbaik. Tak kisah, ya jujur tak kisah. Buka matamu, mana mimpi? Yang ini aku kejar makin tinggi. Aku pun ego, buah mimpi lambo. Aku tak kisah nak kemana terbang. Kisah-kisah yang lap jadi terang. Biar banyak kali coba tetap pulang dari mula. Kata-kata dekat telinga aku simpan dalam dada. Aku takkan pernah berhenti. Selagi darah ni mengalir, aku jarang layan mimpi. Itu mungkin sudah takdir. Biar aku tunduk, tunduk sampai ke bawah. Biar aku mengangguk, bukan masa mengalah. Harganya dah turun naik. Tak kisah, impiannya dah terbalik. Tak kisah, walau bukan yang terbaik. Tak kisah, ya jujur tak kisah. Tak kisah, harganya dah turun naik. Tak kisah, impiannya dah terbalik. Tak kisah, walau bukan yang terbaik. Tak kisah, ya jujur tak kisah. Masih kat sini, masih mampu nak berlari. Baju tak berhenti, walau arah tak tahu lagi. Semua dah berfungsi, yeah yeah. Tak nak kongsi-kongsi, yeah yeah. Yeah yeah. Gerakan, sulitnya bagai komando. Ledakan, datangnya dari Borneo. Godaan, manis mulut si Romeo. Lakonan, pasti bukannya cameo. Usaha dah hari-hari, pernah dah benci-benci. Dah give up berkali-kali, tak kisah untung rugi. Ada yang cari-cari, apa-apa jadi. Tak payah nak mudi-mudi, eh. Biar aku tunduk, tunduk sampai ke bawah. Biar aku mengangguk, bukan masa mengalah. Tak kisah, harganya dah turun naik. Tak kisah, impiannya dah terbalik. Tak kisah, walau bukan yang terbaik. Tak kisah, ya jujur tak kisah. Tak kisah, harganya dah turun naik. Tak kisah, impiannya dah terbalik. Tak kisah, walau bukan yang terbaik. Tak kisah, ya jujur tak kisah. Sini deh. Hai.